Pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia, masih terasa semangat yang sangat super di ruangan ini. Kalau saya dengar tepuk tangan sekali lagi, pasti lebih semangat lagi. Iya. Super sekali. Baik, Pak Mario, dalam program hari ini kita bicara mengenai banyak hal. Kita bicara mengenai leadership, kita bicara mengenai visi dan lain-lain. Lalu, satu hal yang belum sempat kita colek sedikit, Pak, untuk di segmen terakhir adalah mengenai masa lalu kita. Oke. Can you please say something about super, that? Terima kasih. Thank you. Sahabat Indonesia yang super, pointer yang keempat, stand by me, berdirilah bersama aku, karena aku telah berdamai dengan masa laluku. Jangan kau ulangi penderitaan masa lalumu yang terjadi sekali itu. Engkau hidup dalam hari ini dan masa lalumu adalah pelajaranmu. Bagaimana mungkin engkau menapaki jalan ke depan dengan jari-jarimu masih terkoyak pedih oleh kesalahanmu di masa lalu? Kesalahanmu telah menjadikanmu pribadi yang lebih kuat hari ini. Maka jadilah pribadi yang menjanjikan masa depan yang baik apapun masa lalumu. Stand by me. Super sekali Pak Mario. Langsung saya beralih ke penanya pertama untuk segmen 4. Saya persilahkan. Silakan. Silakan Bapak. Yes Bapak. Assalamualaikum. Salam super Pak Mario. Salam super Mas Ulin. Salam super Pak. Salam super Bapak. Nama saya Solihin. Dari Jakarta, langsung pertanyaan saya seorang guru, bagaimana menjadikan orang-orang sekitar saya, terutama di sekolah, berdiri di samping saya sedangkan saya bukan pengambil keputusan. Terima kasih. Super. Super sekali Pak, terima kasih. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, ada satu kata yang mengindikasikan daya tarik, bahwa Anda adalah pribadi yang menarik. Adalah kata O. Orang-orang ini memiliki mistik, memiliki magic, bahwa dia selalu menyimpan sesuatu yang misterius. Perhatikan dukun, tidak pernah bicara banyak. Karena semakin banyak dia bicara, semakin mistiknya hilang. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara tidak tahu atau sakti. Iya toh? Nah, jadilah pribadi-pribadi yang tidak terlalu banyak berbicara kecuali dalam program ini. Saya maksudnya. Nah, kurangi berbicara tetapi banyaklah bekerja yang membuat atasan kita bilang, "Oh, begitu." Anak buah bilang, "Oh begitu, lihat." Jadi kalau begitu mungkin sibuklah menjadi pribadi yang selalu mencari sesuatu untuk dikagetkan kepada orang. Bukankah istri yang menarik adalah istri yang selalu mengagetkan suami? Tagihannya besar sekali. Atau anak, perhatikan anak-anak yang berteriak-teriak menyambut ayahnya kalau pulang. Karena setiap pulang ayahnya bawa sesuatu yang kecil. Apa ini? Apa? Enggak ada. Jadilah pribadi yang mengejutkan. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, karena waktu kita terbatas, maka sekarang waktunya untuk penanya terakhir untuk malam ini. Saya persilakan. Silakan Pak. Silakan, Pak. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Nama saya Bong Chinfo dari Singkawang, Kalimantan Barat. Pertanyaan saya begini Pak Mario, banyak pemimpin di mana membuat dia gagal adalah dia tidak memiliki visi misi yang sangat jelas sehingga membuat pengikutnya kocak kacir, akhirnya bubar gitu Pak. Bagaimana untuk mengatasinya? Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Bong, super sekali. Sahabat Indonesia yang super, tidak mungkin tidak kita melihat ke atas karena sesuatu yang naik semakin tinggi semakin kelihatan bawahnya. Pemimpin yang tinggi yang dilihat bukan baiknya loh oleh orang-orang di bawahnya, yang dilihat adalah yang dilakukannya jelek. Berapa banyak pemimpin karena tidak jelas apa yang akan dilakukannya, dia bicara tentang yang jelas baginya, yaitu jeleknya lawannya. Ya. Karena satu-satunya cara dia untuk tampil baik adalah membuktikan orang lain tidak baik.